tanya jawab. Faqala li, maka beliau bertanya kepadaku. Apa pertanyaannya? Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, katanya. Atadri, apakah engkau tahu apa haknya Allah bagi hamba? Apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba? Naam. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba? Apa haknya hamba, naam, yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba? Ini sebuah pertanyaan, naam, kepada seorang yang ingin diberikan faidah ilmu. Apakah kamu tahu apa haknya Allah yang harus diberikan, yang harus ditunaikan oleh hamba? Dan apa haknya hamba, naam, yang akan didapatkan dari Allah Azza wa Jal? Qala, maka kultu, kata Mu'ad, saya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lebih tahu jawabannya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kata beliau, Hakullah alal ibad. Hakullah alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Haknya Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba agar hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Na'am barakallahu fiik. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa siapapun. Lihat, Allah tidak akan menyiksa kepada siapapun yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Barakallahu fiik. Itulah yang harus dikenal oleh para hamba, agar hamba barakallahu fiik beribadah kepadanya tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun, dan Allah, hak hamba yang akan didapat dari Allah, Allah tidak akan menyiksa. Naam, hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Barakallahu fiik. Qultu, itu Nabi bertanya dan beliau menjawab. Itu namanya as-su'al wal jawab dalam thariqah tadris, metode pembelajaran ilmu, dan ini cara yang paling bagus, tanya jawab. Maka setelah diterangkan oleh beliau haknya hamba, yakni Allah tidak akan menyiksa seorang yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun, qultu, aku bertanya, Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah aku mengkhabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Afala ubashirun nas? Wahai Rasul, bolehkah aku mengkhabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Apa jawaban beliau ketika kabar gembira? Apa kabar gembiranya? Allah tidak akan menyiksa ya ibadallah, siapapun orangnya yang tidak berbuat kesyirikan. Bukan sebuah kabar gembira? Tidak akan menyiksa siapapun yang mati tidak berbuat syirik kepadanya. Kabar gembira ini, kata Mu'ad, afala ubashirun nas? Bolehkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, Nabi menjawab, la. Jangan. Jangan, maksudnya jangan, la tubashirhum fayat takilu. Jangan kamu berikan kabar gembira ini, naam, fayat takilu, maka manusia akan bersandar. Bersandar dengan kalimat, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat apa? Syirik. Akhirnya apa? Saya berbuat dosa kan bukan dosa apa? Syirik. Yang penting tidak perbuatan apa? Syirik. Ya takhil. Hanya berbuat segala bentuk maksiat yang dia ketahui maksiat, dan dia tahu itu bukan apa? Syirik. Warakallah. Inamnya takhil. Padahal orang berbuat syirik berawal dari dosa-dosa yang ringan. Waliyahdharil ladzina yukhalifun an amrih antusibahum fitnah. Berhati-hati orang yang menyelisih Rasul, menyelisih sunnah. Hati-hati. Orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya Rasul, antusibahum fitnah, akan ditimpakan mada? Fitnah. Atadrimal fitnah? Fitnah, kata Imam Ahmad, asyirku. Begitu. Hadis rawahul Bukhariyu wa Muslimun wa Tirmidhiyu wa Ibnu Majah wa Ahmad. Barakallahu fik. Itu hadis yang ketiga, hadis Bukhari wa Imam Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis Mu'ad, na'am, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, adalah beliau Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji, termasuk sahabat Ansar suku Khazraj. Beliau punya kunyah namanya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal, min a'yan as-sahabah, termasuk tokoh-tokoh sahabat. Bukan sahabat biasa, sahabat Nabi yang a'yan, yang termasuk jajaran tokoh-tokohnya yang dikenal. Syahida Badra, beliau ikut perang Badar, berarti perang yang terjadi dalam sejarah Islam sebagai perang yang paling dibanggakan oleh para sahabat waktu itu, perang Badar, awal-awal sejarah Islam. Wa ma ba'daha, dan ikut perang-perang sesudahnya. Ada perang yang dilakukan oleh beliau, ada perang Uhud dan seterusnya. Wa kana ilaihi muntaha fil ilmi wal ahkam wal Quran, dan beliau mencapai puncak, ilaihil muntaha, kepada beliau sampai pada puncak tentang ilmu dan hukum-hukum Al-Quran. Beliau termasuk jajaran ulama umat ini. Beliau termasuk jajaran ulama umat ini. Naam. Dan beliau dipercaya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke daerah Yaman berdakwah. Dan beliau mu'alliman wa qadiyan, sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang hakim radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat tahun sanata samanin samani asyarah bisyam, pada tahun 18 Hijriah di Syam, karena ta'un, karena penyakit yang menimpa saat diutus na'am ke Syam oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat di sana, di tempat namanya Amwas. Amwas tempat yang masyhur. Allah Ta'ala na'am mewafatkan beliau di Syam karena terkena penyakit ta'un. Nah, jadi pada saat hidupnya Nabi diutus ke Yaman. Sepeninggal Nabi diutus ke mana? Ke Syam, karena dia ulama radhiyallahu anhu, dan beliau wafat di Syam. Tayib, dalam hadis ini, nah, bayana kata Syekh, bayana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebelumnya kata Mu'ad, kuntu radifa an-nabi, saya pernah bonceng Nabi. Ala himar, di atas apa tadi? Keledek. Faidahnya kata Syekh Saleh Fauzan, beliau bonceng naik kendaraan namanya himar. Himar binatang yang kecil, padahal dia tokoh. Ini faidahnya kata Syekh Saleh Fauzan, menunjukkan tawadu' an-nabi. Sebagai sikap apa? Tawadu'nya Nabi. Kenapa? Kata Syekh Saleh Fauzan, wa annahu yarkabul himar, karena beliau berkenan naik apa? Keledai. Sudah keledai itu binatang yang kecil. Yang kedua apa lagi? Ada sahabat suruh apa? Bonceng. Umumnya kalau orang besar, orang penting, kalau orang penting naik kendaraan itu biasanya bagaimana? Mobilnya mesti mobil yang mewah, mahal. Kan begitu? Mungkin tidak ada yang dompleng. Ya? Mungkin takut orang apa? Dompleng. Karena ini orang besar. Bahkan dia harus na'am berjalan, dan setiap jalan harus selalu apa? Di yang dilalui harus selalu apa? Lancar. Semuanya harus minggir. Nabi SAW tawadu yarkab ala himar, naik apa? Keledek. Yang kedua, beliau memboncengkan sahabat. Itu menunjukkan sikap tawadu. Faidah kedua, hadis ini kata Syekh Saleh Fauzan, ketika beliau naik keledai, ini menunjukkan tawadu, dan beliau orang yang sangat tawadu. Yang kedua, menunjukkan jawazul irdaf ala dabbah, bolehnya bonceng di atas apa? Tunggangan. Antum naik kuda, himar, ada orang bonceng, boleh apa tidak? Boleh. Nah, dan itu tidak mendolimi apa? Binatang. Kecuali binatang tersebut nampak tidak mampu membawa beban, maka kita jangan berbuat dolim. Tidak berbuat apa? Dolim. Misalnya apa? Antum naik kambing, cempek. Kira-kira berat gak sampai menaik ditunggangi antum? Mungkin berat ya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Mendolimi. Tapi kalau himar, kuda, itu memang tunggangan zaman dulu. Namun jangan sampai memberatkan di atasnya sehingga memberatkan binatang tersebut. Barakallahu fik. Ini faedah kalimat saya bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas apa tadi? Keledai. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, faqala li, bertanya kepada saya Mu'ad, atadri ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Nabi memanggil, aradan Nabi, Nabi memanggil untuk mengajarkan ilmu dan hukum yang agung. Tayyib, dengan metode as-su'al wal-jawab, dengan bentuk tanya-jawab. Kenapa pakai metode tanya-jawab? Kata Syekh Saleh Fauzan, metode tanya-jawab itu ad'a ilal intibah wal in ihtimam. Belajar dengan cara tanya jawab agar itu lebih intibah, perhatian. Antum sedang ditanya. Biasanya kalau ditanya, orang yang akan ditanya perhatian apa ditinggalkan tuh? Sekarang saya mau tanya. Para peserta akan perhatian, jangan-jangan saya yang akan ditanya, ya apa tidak? Intibah, perhatian. Wal ihtimam, dan lebih apa? Serius. Perhatian betul. Konsentrasi dan perhatian. Itu metode yang baik, tanya dan jawab. Dan kata Syekh, bahkan ini termasuk min a'dham turuqin najihah. Metode yang paling agung, paling besar keberhasilannya. Ta'limil ilm, dalam mengajarkan apa? Ilmu. Barakallahu fik. Makanya beliau memakai metode ini, tanya jawab. Metode yang ringan, sambil naik di atas keledai, sambil terjadi apa? Penyampaian ilmu, faidah. Dalam hadis ini kata Syekh, bayana Rasul, Nabi Rasul menjelaskan sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis al-ghayata allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Dalam hadis ini faedahnya adalah Nabi menjelaskan dalam hadis ini ghayah, tujuan. Al-ghayah, tujuan yang pokok, tujuan yang inti. Allati khalaqallahu al-khalqa, Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Naam. Apa tujuan inti Allah Ta'ala menciptakan makhluk? Min ajliha. Ala wahiya, ketahuilah. Tujuannya ialah ifradullahi wahdah bil ibadah. Tujuan yang inti, yang pokok adalah mengesakan Allah Azza wa Jal dengan menjalankan ibadah. Dengan menjalankan ibadah. Wal ikhlasu lahu, dan mengikhlaskan kepadanya. Fa inna hadzal haqqo al-'azima laisa illa lillahi al-khaliqil 'azimil mun'im al-mutafaddil. Kata Syekh, dalam hadis ini Rasul SAW menjelaskan pokok, inti menciptakan makhluk adalah mentauhidkan, mengesakan Allah Ta'ala dengan beribadah dan mengikhlaskan diri untuknya. Inilah hak yang paling agung yang harus diberikan kepada Allah. Tidak ada hak yang harus diberikan untuk Allah yang maha pencipta, yang maha agung, yang maha pemberi nikmat, yang memberi keutamaan, kecuali ini. Kecuali itu saja. Jadi ini yang harus dipaham. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal bukan untuk kita itu sekedar makan dan minum. Kita diciptakan bukan sekedar barakallahu fikum untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia, tapi bisa mentauhidkan Allah dengan menjalankan apa? ibadah. Mentauhidkan dengan menjalankan ibadah. Yang kedua, mengikhlaskan ibadah untuknya. Ini yang harus ditanamkan. Allah tidak menuntut dari kita agar kita memberikan sesuatu untuk Allah. Tidak. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu minhum ayyud'imun. Dalam surat Adz-Dzariyat, saya, kata Allah, tidak menginginkan dari manusia dan jin untuk mereka memberi makan kepadaku. Naam. Untuk mereka memberikan rezeki kepadaku atau memberi makan kepadaku. Apa yang ada dari harta-harta dunia itu semua Allah tidak butuh. Dan yang kedua, Allah tidak menginginkan kalian memberi makan kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang kalian makan, makanlah. Allah tidak butuh makanan kalian. Innallaha huwa razzaqu zul quwwatil matin. Allah Maha pemberi rezeki. Allah zat yang maha kuat lagi maha kokoh. Jadi kita diciptakan bukan untuk memberi makan, memberi sesuatu kepada siapa? Pada Allah. Antum sholat itu bukan karena kebutuhan Allah disembah. Itu kebutuhan kita. Kalau seandainya tidak ada satupun orang yang beribadah kepada Allah, mana qasad mulki dzalika syai'a. Tidak akan berkurang kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Perhatikan. Antum puasa. Yang membutuhkan pahala siapa? Antum. Antum haji. Yang butuh pahala siapa? Antum. Antum bersedekah. Yang butuh pahala siapa? Antum. Antum sholat lima waktu berjamaah. Siapa yang butuh pahala? Kita. Allah tidak butuh. Kalau begitu, naam, kita harus menyadari hal tersebut. Kalau begitu, kita yang butuhkan Allah. Maka ketika kita sedang beribadah, harus ikhlas karena Allah. Apapun bentuknya. Nah, jangan ibadah yang harus ditegakkan oleh kita, kemudian kita menuntut kepada Allah. Mana imbalannya dari Allah? Dari dunia. Allah memberi harta dunia, nikmat dunia sangat banyak. Tapi bukan berarti ketika kita sholat karena Allah menginginkan rezeki kita. Tidak. Barakallah. Yang kedua dalam hadis ini juga, barakallahu fikum, kama bayana Rasulul Karimu, sebagaimana juga diterangkan oleh Rasul yang mulia, ma yastahiqul ibad 'anallahi minal jaza. Yang kedua, dalam hadis ini Rasul SAW menjelaskan apa yang akan diperoleh oleh hamba. Ma yastahiqul ibad, apa yang berhak didapatkan oleh hamba. Alallah, dari Allah, minal jaza, berupa balasan. Kalau hamba itu beribadah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, ikhlas beribadah kepadanya, maka dalam hadis ini kata Syekh, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang berhak didapat oleh hamba dari sisi Allah berupa balasan. Inhum aqamu bihadal wajibil azim. Kalau hamba itu menegakkan kewajiban yang agung ini. Apa tadi kewajibannya? Ikhlasul ibadah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tidak ada syirik. Murni. Ibadah yang murni tidak tercampurkan padanya kesyirikan. Niatan-niatan untuk selain mengharap wajah Allah. Niatan-niatan untuk mencari dunia. Ibadah biar dapat pahala apa? dunia. Termasuk bentuk kesyirikan adalah seorang menjadikan ibadah tapi bukan untuk mengharap wajah Allah, tapi untuk mengharapkan apa? Dunia. Na'udzubillah. Maka kalau dia ikhlas, Allah berhak memberikan balasan. Apa itu balasannya? An yunjiyahum min azabin nar. Balasannya ialah ini. Allah akan menyelamatkan manusia dari siksa neraka. Yang kedua, balasannya adalah wa yudkhiluhum jannatin na'im. Allah akan memasukkan hamba ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu fikum. Ini yang akan diperoleh oleh seorang hamba ketika beribadah kepadanya dengan dia tidak melakukan perkara kesyirikan, ikhlas di dalam ibadahnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah. Allah Ta'ala akan menyelamatkan dari api neraka. Faman zuhziha anin nar, kata Allah. Faman zuhziha, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, masya Allah, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam jannah. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga. Faqad faza, sungguh orang itu orang yang telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur, tidak lain kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Tidak lain kehidupan dunia, kesenangan dunia itu kesenangan yang apa? Menipu. Maka jangan tertipu dengan hijaunya dunia, manisnya dunia, lezatnya dunia, sehingga kita tertipu, tidak terselamatkan dari api neraka, tertipu, tidak masuk ke dalam surga. Jangan tertipu dengannya. Itulah perkara yang akan diperoleh. Allah tidak akan menyiksa. Allah akan tidak akan menyiksa orang yang beribadah tidak berbuat syirik. Selamat dari syirik besar atau syirik kecil, selamat dari azab. Maka orang yang beruntung, di saat dia diselamatkan di hatinya dari sekecil darah dari kesyirikan. Kesyirikan yang ada di dalam dadanya dibuang oleh Allah. Yang ada hanya keimanan, tidak ada kesyirikan. Maka orang yang punya iman, walaupun sebiji darah tadi, Allah akan mengeluarkan dia dari api neraka. Ketika orang itu disiksa dalam neraka, Allah akan mengangkat dari api neraka tersebut, barakallahu fik, karena memiliki iman misqala habbatin min khardalin, iman yang beratnya sebiji darah. Masya Allah. Artinya keimanan yang tidak tercampuri dengan apa? Kesyirikan. Keimanan yang mulus, tidak ada kesyirikan di hatinya. Walaupun imannya sebesar darah, Allah Azza wa Jal selamatkan orang ini. Padahal orang tersebut telah dimasukkan ke dalam neraka, sudah jadi seperti areng, areng, tapi masih hidup, masih hidup. Lalu setelah itu Allah Ta'ala masukkan orang ini ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Kemudian Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam jannah. Iya, itulah keutamaan daripada tauhid. Adapun kalau itu orang berbuat syirik, maka syirik tidak akan bisa menjadikan orang itu masuk surga. sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-A'raf, la tufattahu lahumul abwab, pintu-pintu langit tidak dibuka oleh Allah. La tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit tidak dibuka oleh Allah. Wala yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fissamil khiyab, sehingga seekor unta tidak akan masuk ke dalam lubang jarum. Antum pernah lihat lubang jarum gedenya seberapa, Pak? Lubang jarum, jarum yang paling gede jarum apa, Pak? Jarum apa itu untuk kandi itu? Itu agak gede, Pak. Unta, pernah lihat unta belum? Belum. Ya, gambarkan saja unta kayak gitulah. Allah menggambarkan orang yang mati menghadap Allah Azza wa Jalla membawa dosa syirik. Itu kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit sudah dibuka. Arwah orang kafir, orang musyrik ini ketika akan diangkat ke langit oleh malaikat, pintu langitnya tidak kebuka. Tidak bisa. Dikembalikan ke bumi. Dan dia, barakallahu fikum, tidak bisa masuk jannah. Dan Allah Ta'ala gambarkan, tidak mungkin masuk jannah seperti, hatta yalijal jamal fisamil khiyal. Tidak mungkin seekor unta masuk ke lubang jarum. Tidak bisa. Itu bahaya di hati kita ada kesyirikan kepada Allah. Dosa yang akan menghapus semua amal baik. Sehingga tidak akan masuk surga. Gambarnya seperti itu. Adapun orang yang punya tauhid, punya iman, tidak ada syirik, maka walaupun sebesar apa tadi? Biji darah, naam, akan dimasukkan ke dalam surga. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, hafizahullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa orang yang bertauhid akan masuk surga, tidak akan disiksa. Wa hadza amrun yusrun bihil mu'minun bihil mu'minu wa yubashshiru bih wa yastabshiru bih. Ini adalah perkara yang memudahkan seorang mukmin, wa yastabshir, dan menjadikan gembira seorang mukmin. Ya apa tidak? Senang. Alangkah mudahnya kalau kita bisa bertauhid masuk ke mana? Surga. Alangkah mudahnya. Dan alangkah gembiranya orang yang bertauhid dengan membawa tauhidnya masuk surga. Selamat dari neraka. Lida, oleh karena itu qala Mu'ad, Mu'ad bin Jabal minta izin. Meminta izin kepada Nabi. Yasta'dinu Nabi, afala ubashirun nas, bolehkah saya memberi kabar gembira ini kepada siapa? Manusia. Mu'ad ibn Jabal setengah setelah mendengar kabar gembira ini bergembira luar biasa. Ya Rasul, afala ubashirun nas, walakin ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam naha mu'adzan, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an dzalik, hal tersebut. Kenapa Nabi melarang? Tidak boleh mengkhabarkan hal tersebut. Limaslahatin, limaslahati ummatihi wa hubban minhu, karena ada kebaikan untuk umatnya, karena ada kecintaan terhadap umatnya. Ayajiddu fil amal, agar manusia itu yajiddu, semangat dalam beramal. agar apa? Semangat beramal. Wa fima yuqarribuhum ilallah, dan pada perkara apa saja yang bisa mendekatkan kepada Allah. Wa yatanafasu fi, mereka pun berlomba-lomba. Kenapa berlomba-lomba? Karena mereka itu menyadari pahala itu memang harus dikejar, bukan dengan berpaku dagu. Lah, sing penting saya tidak berbuat dosa apa? Syirik. Nah, ketika diajak, ayo mas, sholat berjamaah. Lah, sing penting saya kan tidak berbuat syirik. Nah, berpaku dagu. Yang seperti ini tidak diinginkan oleh Nabi. Yang diinginkan oleh beliau semangat beramal soleh, berlomba-lomba mengejar pahala. Maka Nabi melarang, jangan khawatir manusia akan bersandar. Liyanalu bihadal jid wal jihad wa tanafus ad-darajat al-aliyah. Supaya manusia dengan semangatnya, dengan jihadnya, dengan berlomba-lombanya itu memperoleh derajat yang tinggi. Derajat yang, ya kalau semuanya ketika diingatkan, kamu jangan berbuat dosa mas. Lah, ini kan bukan syirik kembok. Ini cuman, apa ya, makan riba. Riba kan bukan syirik. Lihat. Sehingga dia tenang meninggal melakukan apa perkara maksiat. Padahal maksiat-maksiat itu akan menutup hatinya. Maksiat itu akan menjadikan hati hitam. Kalau sudah penuh hitam kabeh, maka hati akan jadi sakit. Lama-lama apa, Pak? Meriang. Walaupun bal-balannya rosa, Pak. Tapi maksiatnya banyak, hatinya menghitam. Lama-lama bukan sakit saja. Lama-lama apa? Mati. Apa yang mati? Hatinya. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kalau hati sudah mati, summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Telinga tidak mendengar, mata tidak mau lihat, tidak mau apa? Kembali ke jalan yang benar. Barakallahu fiik. Jadi Nabi melarang langsung memberi kabar gembira karena khawatir tadi apa? Manusia tidak akan berlomba-lomba mengejar kebaikan. Tayyib. Walaupun kemudian dalam riwayat Mu'ad bin Jabal, saat beliau mendekati kematiannya, wafatnya, maka Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini. Kenapa Mu'ad bin Jabal menyampaikan hadis ini kepada para sahabat yang lain? Khawatir menyembunyikan apa? Ilmu. Khawatir menyembunyikan apa? Ilmu. Maka saat beliau menjelang wafatnya, beliau pun menyampaikan hadis ini kepada para sahabat karena khawatir termasuk golongan orang yang menyembunyikan ilmu. Naam. Tayyib. Nah, dan di sini Mu'ad ibn Jabal tidak langsung menyampaikan, menyimpan sebuah ilmu tidak langsung disampaikan untuk maslahat. Paham ya? Demi maslahat. Kalau langsung disampaikan, antum mungkin berat. Maka ditunda sampai orang tersebut siap menerima apa yang akan disampaikan dari ilmu. Ini boleh. Namun, karena Mu'ad ibn Jabal, beliau khawatir terjatuh kepada sikap menyembunyikan ilmu, maka di akhir-akhir menjelang wafatnya, beliau sampaikan hadis ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Insyaallah sampai di situ, sampai pada makna al-ijmali, dan kita langsung lanjutkan insyaallah lain kesempatan. Wal afu minkum, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.